Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Ikhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita dari Kitabus Siyam min Bulughil Maram karya al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala menyebutkan beberapa hadis tentang perkara yang terkait dengan mubtilatus siyam, pembatal-pembatal puasa. Mulai dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium dalam keadaan beliau sedang berpuasa, sampai hadis yang terakhir tadi, itu hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu tentang hukum muntah bagi orang yang berpuasa. Dari hadis Aisyah sampai hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang terakhir tadi, beliau menyebutkan hadis-hadis yang terkait dengan mubtilatus siyam, pembatal-pembatal puasa. Dan bisa kita ringkas tentang pembatal-pembatal puasa dari hadis-hadis yang sudah kita baca, bahwasannya di antara pembatal-pembatal puasa adalah al-aklu wasyurbu, makan dan minum. Dan ini ijma', sepakat para ulama, bahwasannya makan dan minum adalah pembatal-pembatal puasa. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajr." Makan dan minumlah kalian sampai jelas bagi kalian benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Itu makan dan minumlah sampai terbit fajar. Kalau sudah terbit fajar, tanda masuk waktu sholat subuh, maka sudah tidak boleh makan dan minum. Ini menunjukkan makan dan minum adalah pembatal puasa. Demikian pula hadis yang sudah kita baca pada pertemuan yang lalu, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang lupa ketika berpuasa kemudian dia makan dan minum, maka hendaklah dia menyempurnakan puasanya. Artinya puasanya sah ketika makan dan minum tidak sengaja. Artinya makan dan minum dengan sengaja itu adalah membatalkan puasa. Demikian pula hadis Abu Hurairah dalam Sahih Bukhari dan Muslim, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaitu hadis qudsi. Kata Allah Subhanahu wa taala tentang orang yang berpuasa, yad'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Dia meninggalkan makannya, minumnya dan syahwatnya, min ajli, karena sebab aku. Maka orang yang berpuasa dia meninggalkan makan dan minumnya serta syahwatnya. (Tuh) Dalil yang lain adalah ijma'. Ijma' kaum muslimin bahwasannya makan dan minum adalah pembatal-pembatal puasa. Nah, kemudian di sana ada masalah. Tentang hukum memasukkan benda selain makan dan minum ke tenggorokannya atau ke lambungnya. Kalau makan dan minum kan makanan, minuman yang dikonsumsinya. Nah, sekarang bagaimana kalau yang ditelannya itu bukan makanan dan bukan minuman, tapi yang ditelan adalah misalkan besi, batu, dan yang semisalnya. Apakah juga itu membatalkan puasanya? Jika yang ditelan itu bukan makanan dan bukan minuman. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, beliau merajihkan pendapat batalnya puasa walaupun yang ditelan itu bukan makanan dan bukan minuman. Misalkan seseorang menelan batu, makan batu, sengaja makan batu, atau sengaja makan, menelan emas, menelan perak, atau yang lainnya dari benda-benda yang tidak disebut dengan makanan dan tidak disebut dengan nama minuman. Hal tersebut tetap teranggap sebagai mubtilatus siyam, pembatal-pembatal puasa. Kenapa? Li'umumid dalil, karena keumuman dalil. Nah, karena keumuman ad-dalil. Nah, kemudian bagaimana dengan orang yang dia menghirup asap di jalanan misalkan, itu kan bukan makanan. Menghirup asap. Demikian pula misalkan para pembuat roti, dia menghirup tepung ketika membuat adonan misalkan, atau naam seseorang menghirup debu, karena ada angin kencang sehingga dia menghirup debu, dan seterusnya. Apakah ini juga merupakan pembatal-pembatal puasa, ataukah tidak? Baik. Atau juga misalkan orang yang kemasukan lalat misalkan, atau kemasukan apa ini, nyamuk, ketika mulutnya terbuka misalkan. Dan seterusnya, apakah itu merupakan pembatal-pembatal puasa? Baik. Jika hal tersebut dilakukan bukan karena kesengajaan, karena pengen, pengen menghirup misalkan, bukan karena kesengajaan, melainkan dia hanya lewat di jalan dan kebetulan ada asap mobil, asap motor dan seterusnya sehingga terhirup. Nah, seperti biasanya, nggak ada unsur sengaja pengen menghirup apa ini asap motor, atau sengaja pengen menghirup debu. Ya. La. Jika hal ini adalah berjalan sebagaimana biasanya, bukan kesengajaan, bukan sengaja pengen menghirup itu, maka tidak membatalkan puasa. Demikian juga penjual kue yang selagi ngadon tepung, ya, ya biasa dia ngadon tepung. Nah, dia nggak ada unsur kesengajaan menghirup tepung yang terbang tadi dengan sengaja, nggak ada. Maka hal yang seperti ini tidak membatalkan puasa. Sebagaimana ketika mulutnya terbuka kemudian masuk nyamuk atau bahkan lalat mungkin masuk tertelan. Maka apa? Hal ini adalah bukan kesengajaan sehingga tidak membatalkan puasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walakin ma ta'ammadat qulubukum." Ya. "Falaysa junahun 'alaikum." Tidak ada dosa atas kalian dalam perkara-perkara yang kalian keliru, fima akhtatum bih. Enggak sengaja. "Walakin ma ta'ammadat qulubukum." Akan tetapi yang dihukumi berdosa adalah yang disengaja oleh hati-hati kalian. Sengaja. Maka sama juga dengan orang yang memasuki suatu rumah, ya, kemudian di rumah tersebut ada bukhur, ya, bukhur ya, minyak apa ini, pewangi dari kayu yang dibakar, ya, kemudian mengeluarkan asap sehingga isi rumah akan menjadi wangi. Ya. Kalau dia sengaja menghirupnya, ya, sengaja menghirup asap tadi, asap bukhur, maka batal puasanya. Tapi jika tidak sengaja, melainkan dia masuk rumah, sudah ada bukhur, ya biasa, gak ada kesengajaan pengen menghirup dengan hidungnya, ya, wangi ataupun asap bukhur tersebut, ya, maka tidak membatalkan puasa. Ya, kecuali jika disengaja. Demikian pula minyak wangi. Minyak wangi, jika dihirup tidak membatalkan puasa. Nah, beda dengan asap bukhur tadi. Kalau asap bukhur dia ada zatnya. Nah, baik. Adapun minyak wangi tidak ada, sekedar wangi. Nah, atau aroma. Ya, maka jika dihirup sengaja pun, ya, tidak membatalkan puasa. Baik. Kemudian juga masih terkait dengan makan dan minum. Nah. Sekarang menelan ludah, apakah membatalkan puasa ataukah tidak? Ikhtilafu, berselisih para ulama dalam masalah ini. Nah. Tentang menelan ludah. Yaitu mereka berselisih ketika menelan ludahnya. Nah, dengan cara sengaja dikumpulkan. Nah, adapun menelan ludah yang biasa, ya, yang biasa kita lakukan baik ketika puasa atau tidak puasa, ya, tidak ada unsur kesengajaan mengumpulkannya kemudian menelannya, maka yang seperti ini tidak membatalkan secara ijma. Menelan ludah tidak membatalkan secara ijma, tidak membatalkan puasa. Para ulama berselisih ketika menelan ludahnya adalah ludah yang sengaja dikumpulkan. Sengaja dikumpulkan di mulut. Sudah banyak baru ditelan. Ya. Maka seperti ini para ulama berselisih tentang batal atau tidaknya puasa orang tersebut. Nah, fasahih adalah tidak membatalkan puasa, walaupun sengaja dia mengumpulkannya, sudah banyak baru ditelan. Ini tidak membatalkan puasa, sebagaimana dia tidak menyengaja untuk mengumpulkannya. Dan inilah pendapat yang dirajihkan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Bahwasanya menelan ludah, baik sengaja mengumpulkannya kemudian ditelan atau tidak, itu tidak membatalkan puasa. Kecuali kalau ludah tersebut ya sudah berada di luar mulutnya, kemudian dia tarik lagi, maka ini membatalkan puasanya. Demikian juga jika ludah yang dia telan adalah ludah orang lain, ya, ini pun membatalkan puasanya. Taib, seperti orang yang dia lagi memasukkan apa ini, benang ke jarum, kan biasanya pakai ludah dulu ya, kemudian dimasukkan ke jarum. Kalau sudah dikeluarkan, ya, nggak boleh ditelan lagi, ya, nggak boleh ditelan lagi, akan membatalkan puasanya. Demikian pula, nah, akan membatalkan puasa ketika menelan sisa-sisa makanan yang ada di giginya. Nah, dan ini sudah berlalu penjelasannya, ya, kita ulang kembali karena berkaitan dengan makan dan minum. Nah, menelan kembali makanan atau menelan makanan yang tersisa di gigi, yang ada di sela-sela gigi ketika berpuasa, ini akan membatalkan puasa ketika dia menelannya secara sengaja. Adapun ketika tidak sengaja, maka tidak membatalkan puasa. Kemudian, bagaimana dengan hukum menelan riak? Riak, ya. Nah. Apakah membatalkan puasa? Baik, ikhtalafu fi hadhil mas'alah. Demikian pula para ulama berselisih dalam masalah ini. Nah. Sebagian para ulama berpendapat batalnya puasa orang yang menelan riaknya, ya. Dahak, dahak apa riak, sama ya. Nah, dahaknya dengan beralasan karena untuk riak, ya, bisa kita berhati-hati darinya, yaitu bisa membuangnya. Nah, tidak seperti ludah kondisinya. Nah, dan ini yang dipilih oleh Syekh Ibn Baz rahimahullahu taala. Dan sebagian para ulama yang lain berpendapat menelan dahak, ya, tidak membatalkan puasa. Seperti halnya menelan ludah, selama dahak tersebut belum keluar dari mulutnya. Nah, seperti ludah, selama belum keluar dari mulutnya, jika ditelan lagi tidak membatalkan puasa. Nah, dan ini pendapat yang dirajihkan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, juga dirajihkan oleh Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu taala. Mereka beralasan karena menelan ludah bukan termasuk kategori makan dan bukan menelan dahak bukan termasuk kategori makan dan bukan termasuk kategori minum. Jadi tidak dihukumi makan ataupun minum. Dan inilah yang kuat insyaallah dan inilah yang rajih, bahwasannya menelan dahak sama seperti menelan ludah tidak membatalkan puasa selama ludahnya belum keluar dari mulut atau selama dahaknya belum keluar dari mulutnya. Dan juga karena hukum asal puasa seseorang adalah sah. Nah, tidak kita hukumi batal atau rusak kecuali dengan dalil yang jelas dan sahih, kecuali dengan dalil yang sahih dan jelas. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Taib juga yang berkaitan dengan tentang hal ini adalah tentang hukum mencicipi makanan. Juga sudah berlalu, sudah kita bahas. Nah, bahwasannya mencicipi makanan itu tidak membatalkan puasa. Nah, demikian pula seorang ibu yang mengunyah makanan untuk anaknya tidak membatalkan puasa. Nah, jika tidak ditelan makanan tersebut. Nah, demikian pula orang yang mencicipi makanan tidak membatalkan puasa selama dia langsung membuang makanan tersebut dan tidak menelannya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ini yang terkait dengan masalah makan dan minum. Bahwasannya makan dan minum adalah membatalkan puasa. Naktafi bihadal mikdar. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.